Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari yang berbahagia ini kita kembali lagi bersilaturahim dari rangkaian program Metro TV, rangkaian program Ramadan yaitu Berkah Cahaya Ramadan, yaitu program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy Shihab. Nah, ayat kali ini, di episode kali ini kita akan membahas yaitu ayat 172 sampai 178. Nah, apa saja isinya? Nanti kita akan dengarkan bersama-sama uraiannya dari Bapak Quraisy Shihab yang tentunya kebetulan pada kesempatan yang berbahagia ini sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraisy. Waalaikumsalam. Sehat, Pak Quraisy? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita nanti akan dengarkan uraiannya, Pak Quraisy. Mudah-mudahan. Insyaallah. Dan tidak hanya itu, kami juga ingin mengucapkan selamat datang buat tamu-tamu kita yang sudah hadir di studio, sahabat-sahabat saya dari Perkumpulan Remaja Mawar Al-Husnain dan juga ibu-ibu pengajian dari Ibadur Rahman dan juga Nurul Iman. Terima kasih sudah hadir di sini. Pak Quraisy, 172 dari surat Al-A'raf mungkin bisa langsung dimulai. Baik, baik, baik. Ayat yang lalu berbicara tentang Bani Israel. Akhir episode yang lalu yang membicarakan mereka itu menguraikan bahwa Allah menghendaki mereka berpegang teguh dengan perjanjian yang Allah berikan kepada mereka melalui kitab suci mereka. Sebagian mereka enggan untuk memenuhi perjanjian itu. Maka, ini di ayat yang lalu, maka Allah mengangkat gunung di atas mereka. Gunung itu sudah bagaikan awan di atas kepala mereka. Mereka khawatir jangan sampai gunung itu terjatuh. Ketika itu Allah mengingatkan, hey, laksanakan isi perjanjian kamu denganku yang ada dalam kitab suci itu. Akhirnya mereka berkata, kami siap melaksanakannya Allah. Itu rinci. Nah, yang penting, di episode yang lalu saya katakan, Tuhan mendidik. Salah satu cara pendidikannya adalah memberi ancaman supaya orang mau ikut. Ya, sama dengan orang tua mengancam anaknya. Sebenarnya itu karena sayang, ya. Nah, begitu juga Tuhan. Nah, kesimpulannya bahwa ayat yang lalu itu berbicara tentang perjanjian Tuhan dengan orang-orang dari umat Nabi Musa. Nah, ayat kita sekarang ini berbicara lagi menyangkut satu perjanjian. Perjanjian antara Tuhan dengan seluruh manusia. Kita baca ayatnya, baru kita lihat maknanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Oke. Renung-renungkanlah suatu peristiwa ketika Tuhanmu mengambil dari anak cucu Adam, dari sulbi orang tua mereka, ayah mereka, mengambil dari sulbi mereka itu benih sperma orang tua, supaya lebih jelas, ya kan? Mengambil dan mempersaksikan diri mereka sendiri dengan menyatakan, bukankah aku Tuhanmu? Semua mereka menjawab, benar, engkau adalah Tuhan kami. Kita berhenti di sini, nanti kita lihat apa. Ayat kita ini diperselisihkan maknanya oleh ulama-ulama kita. Salah satu makna yang saya kemukakan tadi itu dikemukakan oleh banyak ulama kontemporer. Jadi dia katakan begini, manusia diambil semua anak Adam, bukan Adam, semua anak Adam itu lahir dari seorang ayah, kecuali Isa ya, lahir dari seorang ayah dan ibu. Allah mengambil dari sperma orang tuanya. Diambil, kalau saya berkata mengambil sesuatu, itu bisa jadi banyak, lalu saya ambil satu, sehingga terpisah dia dari yang lain. Sebenarnya asalnya dari sini, saya ambil ini apa ini di depan saya, atau ada pasir di sini, saya ambil satu, terpisah ya. Sebenarnya ini bagian dari itu tadi. Saya ambil, maka dia mempunyai sosok tersendiri ini. Saya gabungkan, saya masukkan di dalam rahim ibu, lahir dia dengan aneka potensi. Jadi dia manusia. Semua kita begitu. Benih manusia ada di dalam sulbi orang tua kita. Itu banyak jutaan. Diambil satu, dipertemukan dengan sperma, diberi potensi oleh Allah. Potensi itu apa? Anda diberi akal, Anda diberi pengalaman, Anda diberi mata, Anda diberi telinga. Itu semua kalau Anda gunakan dengan baik, Anda akan bersaksi bahwa memang ada pencipta alam raya ini, dan pencipta itu adalah Maha Esa, adalah Tuhan. Semua manusia diberi itu, sehingga semua manusia, sabda Nabi, dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Kita tidak seperti sementara pakar pendidikan yang berkata jiwa manusia ini seperti kertas putih, tidak ada isinya. Dalam pandangan Islam, teori tabula rasa itu, bahwa kosong itu tidak. Semua kita sudah ada titik putih, sudah ada isinya. Apa isinya itu? Fitrah, pengakuan akan keesaan Allah. Nah, itu seakan-akan potensi ini kita sadari, sehingga kita mengikat perjanjian dengan Allah bahwa kami bersaksi bahwa memang Engkau Maha Esa. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang lain itu berkata begini, sebelum manusia diciptakan Tuhan di permukaan bumi ini, melalui Adam, bapak manusia modern, itu keluar dari punggungnya semua anak cucu Adam ini. Dikumpul di satu tempat, di satu alam, namanya alam Zar. Lalu Tuhan bertanya pada mereka, hei, bukankah aku Tuhanmu? Semua menjawab, benar, Engkau adalah Tuhan kami. Jadi ini dia gambarkan berada di satu alam. Hanya persoalannya, ayat kita ini tidak berkata kami mengambil dari punggung Adam. Kami, Tuhanmu mengambil dari putra-putri Adam, dari punggung mereka. Jadi kita tidak bisa jadikan ayat ini sebagai penguat pendapat yang kedua ini. Kita lebih baik berkata, setiap kita diberi potensi, kalau kita gunakan potensi itu dengan baik, pasti Anda bertemu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Itulah perjanjian kita dengan Allah. Oke? Kita lanjutkan ayat kita. Mengapa Allah mengambil perjanjian itu? Dalam arti yang lain, mengapa Allah memberi Anda mata, telinga, memberi hati, memberi pikiran? Mengapa? Jawabnya, antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafili. Karena kami tidak mau nanti di hari kiamat kamu datang bahwa ini kami tidak tahu, ini kami lengah. Kenapa kamu mempersekutukan Tuhan? Saya tidak tahu. Hei, sudah ada perjanjian kita. Dalam kata lain, kamu sudah saya beri akal, kamu saya sudah beri mata, kamu saya sudah beri telinga. Kenapa kamu tidak gunakan itu? Kamu saya sudah beri hati. Itu sebabnya tidak ada kita punya kebutuhan hidup. Kebutuhan yang paling mendesak, yang kita tidak bisa tangguhkan, adalah kebutuhan kepada udara untuk bernapas. Ya. Apa sesudah itu? Kira-kira air ya. Air. Apa sesudah air? Makanan. Kita paling bisa menangguhkan tidak makan lebih lama daripada tidak minum. Ya. Apa yang paling bisa Anda tangguhkan? Kepercayaan pada Tuhan. Itu paling bisa ditangguhkan. Tetapi begitu mau mati, ingat Tuhan. Itu Fir'aun begitu kan? Iya. Itu sebabnya orang yang sudah mau mati baru mau ingat Tuhan, katakan, oh, Anda udah terlambat. Itu fitrah. Itu sekarang kita kalau puasa lebaran, kita kembali ke fitrah. Kita kembali menyadari bahwa Tuhan ada, Tuhan mau kita baik, Tuhan mau kita menggunakan pikiran kita dan lain-lain. Nah, kenapa Tuhan mengambil perjanjian ini? Supaya jangan sampai nanti di hari kemudian kamu berkata, oh kami gak tahu, kami lengah. Ini saya ingatkan. Itu juga sebabnya orang perlu saling ingat mengingatkan. Ingat itu ayat kita. Au taqulu innama asyraka abauna min qab wa kunna dzurriyatan min ba'dih. Atau kami juga tidak mau kamu berkata bahwa yang musyrik itu orang tua kami, sedang kami hanya ikut orang tua. Jangan ikuti orang tua kamu kalau salah. Ya kan? Iya. Saya kira itu kita lanjutkan nanti ayat kita. Baik. Untuk kita lihat lebih jauh. Kita akan lanjutkan lagi buat Anda yang ingin tahu bagaimana kelanjutan dari uraian Bapak Quraisyab. Jadi tetaplah di sini bersama kami, tentunya hanya di Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah Al-Araf bersama Bapak Quraisyab di Metro TV. Lagi tentunya di Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah Al-Araf bersama Bapak Quraisyab. Kita lanjutkan lagi, ayat yang dibahas adalah ayat 173, tadi masih setengah ya, masih terpotong. Silakan Pak Quraisyab. Jadi setiap orang telah diambil kesaksian melalui pikirannya, melalui matanya, melalui potensi yang dianugerahkan Allah kepada. Karena itu orang yang gak punya pikiran tidak dituntut. Orang gila gak dituntut. Iya. Orang yang anak kecil tidak dituntut. Karena belum bisa menggunakan pikiran. Orang yang tidak tahu tidak dituntut, kalau ketidaktahuannya bukan disebabkan karena dia enggan belajar. Dia tidak dituntut. Tapi kalau dia tidak tahu, Anda sekarang kalau tidak lulus, yang salah siapa? Salah sendiri, karena tidak mau belajar, padahal bisa belajar. Anak SD tidak lulus ujian SMP, siapa yang salah? Ya, anak SD. Yang ini yang masuk. Yang uji dia yang salah. Uji. Tuhan tidak mau dikatakan salah. Dia tidak menguji Anda kecuali di bawah kemampuan Anda. Ya kan? Jadi karena itu kalau Anda menggunakan mata, telinga dan lain-lain sebagainya di setiap sudut dari alam ini, semuanya bisa menunjukkan pada Anda bahwa Tuhan itu Maha Esa. Setiap sudut. Lihat air. Luar biasa air. Pelajarilah air. Pelajarilah alam. Oke. Allah tidak mau Anda berkata bahwa kami lengah, kami tidak tahu. Dan juga tidak mau kalian berkata bahwa saya ikut saja orang tua saya. Pelajari agama. Yang celaka itu orang per orang. Kalau jadi orang tuanya baik, anaknya jahat, ya dia tidak benar. Bisa juga sebaliknya. Ya kan? Supaya kamu tidak berkata bahwa kami hanya ikut orang tua kami, baru berkata pada kami, apakah wajar wahai Tuhan kamu membinasakan kami karena kesalahan orang tua kami. Kami tidak mau ada alasan itu di hari kemudian. Karena itu wajib mempelajari akidah Anda. Jangan ikut-ikutan. Siapa tahu Anda salah pilih. Ya kan? Ini oke. Kita lanjutkan. Wa kadzalika nufassilul ayat wa la'allahum yarji'un. Demikianlah kami merinci ayat-ayat, kami merinci keterangan-keterangan, kami merinci bukti-bukti, dan agar supaya mereka yang masih lengah atau durhaka bisa kembali. Kami merinci ayat-ayat, kami bebankan kepada manusia tuntunan-tuntunan agama, itu ayat-ayat. Kami bebankan kepada manusia ujian-ujian dan peringatan-peringatan supaya mereka kembali. Kembali kemana nih? Kembali kepada fitrahnya. Salah satu yang ditetapkan Allah ayatnya itu puasa. Untuk apa? Supaya beridul fitri, supaya kembali kepada fitrah. Fitrah itu apa? Kesadaran akan wujud dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat kita berbicara seperti itu. Baru dia katakan watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha. Coba bacakan, coba sampaikan kepada mereka berita yang sangat penting, yang harus menjadi perhatian setiap orang. Naba itu berita penting. Kalau tidak penting, tidak dinamai naba. Inja'akum fasiqum binaba'in. Kalau ada orang fasik, bawa berita penting, selidiki. Kalau tidak penting, tidak usah selidiki. Nah ini, bacakanlah kepada mereka berita penting menyangkut seorang yang telah kami anugerahi ayat-ayat kami, lalu dia menguliti dirinya. Apa maknanya ini? Seorang yang sudah tahu, pengetahuannya itu melekat pada dirinya, ya kan? Iya. Oke. Fitrah itu melekat pada kita. Ada orang yang melepaskan pengetahuannya, melepaskan fitrahnya. Dia melekat, tapi dia lepaskan. Jadi seperti ular menguliti, melepaskan kulitnya. Ya. Iya. Atau seperti kambing yang sudah disembelih, mestinya dia melekat. Kemanapun Anda pergi, harus sama Anda. Apalagi Anda udah tahu. Tapi ini dia kuliti dirinya. Fa'atba'ahu syaitan. Nah, banyak penafsirannya ini, Pak. Yang pertama, dia tadinya sudah punya ilmu, sudah punya ini, dia berjalan di depan dia. Tapi dia kuliti dirinya, terengah-engah dia, sehingga setan mengikutinya. Bisa juga dikatakan, sehingga setan mengejarnya. Jadi dia, kalau tadinya dia di belakang di setan, yeah, mengikuti. Dia arahkan kiri, kanan. Sekarang dia sudah berjalan seiring. Fa'atba'ahu terkejar, berjalan seiring. Ada lagi pendapat yang ketiga, fa'atba'ahu, maka setan menjadi pengikutnya. Oh, dia sudah setan, dia sudah lebih hebat dari setan. Nah, itu kan yang orang katakan sekarang ini, bahwa setan mengeluh pada Tuhan. Tuhan, manusia ini buat durhaka, dia yang buat durhaka, saya sudah tidak ganggu dia, baru dia tuduh lagi saya sebab. Ya kan? Iya. Padahal dia sendiri ini, dia diikuti atau terkejar, atau setan yang begitu jahat pun sudah mengikuti dia. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin, maka menjadilah orang ini dalam kelompok orang-orang yang sangat sesat, kelompok orang-orang yang sangat terkutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Seandainya, tapi ini tidak akan terjadi, kami bisa mengangkat derajat orang ini yang sudah punya pengetahuan, yang sudah punya kesadaran, kami angkat dia dengan pengetahuan dan kesadarannya itu ke tempat yang tinggi. Tetapi akhlada ilal ard. Kita akan lihat nanti apa maksudnya akhlada ilal ard. Ya, apa maksudnya akhlada ilal ard? Kita akan kembali lagi tentunya sesaat lagi. Kami akan istirahat dulu sebentar. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah, dan saat nanti juga kami akan berikan kesempatan untuk audiens bertanya kepada Bapak Gracia. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah, tentunya salah satu rangkaian dari program Berkaca Ramadan di Metro TV. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Ahraf di segmen sebelumnya. tadi ada sebuah statement dari Pak Quraisy yang mengatakan bahwa apa maksud dari akhladu ila ard itu dari ayat 176. Silakan Pak. Iya, jadi saya kembali. Ini tadi yang sudah jadi setan. Mm-mm. Atau terkejar oleh setan. Mm-mm. Atau setan ikut dia. Mm-mm. Dia itu sebenarnya pengetahuan yang dimilikinya, potensi yang dianugerahkan Allah kepadanya, itu bisa menjadikan Allah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Tetapi Allah tidak lakukan itu. Kenapa? Karena dia tidak mau naik. Dia ingin terus cenderung dan kekal di bumi, di tanah. Kalau orang gak mau naik, Allah tidak mau paksa. Ya, sebenarnya bisa. Saya bisa berkata begini, Anda itu pandai, Anda itu cerdas. Ya. Mestinya Anda semua ini yang muda-muda ini bisa jadi profesor-profesor. Ya kan? Tetapi Anda gak mau belajar. Saya gak bisa paksa Anda. Allah juga begitu. Ini orang sudah punya potensi, ya, sudah tahu, tapi dia senangnya main-main terus di bumi, ingin kekal di bumi, ingin kekal di kerendahan, terus mengambil hal-hal yang tidak bermanfaat. Famasaluhu kamasalil kalb. Perumpamaan orang ini seperti anjing. Kita garis bawah hidung. Ini bukan berarti Tuhan mengutuk anjing, tapi ada sifatnya di sini yang tercela. Sebagaimana ada sifat anjing yang terpuji, ada enggak sifat anjing? Setia. Setia. Ya. Jadi kalau orang berkata pada Anda, Anda seperti anjing, jangan cepat-cepat marah. Mungkin dia santai seperti anjing dalam kesetiaannya. Ya kan? Bagus. Nah, di sini perumpamaannya seperti anjing. Kalau kamu mengusik dia, dia tetap mengulurkan lidahnya. Ya. Kalau kamu biarkan dia, tetap juga dia mengulurkan lidahnya. Sama saja, kamu nasihati dia begini, ya, kamu tidak nasihati dia begitu. Tetap keadaannya sama. Anjing itu terus terengah-engah karena dia tidak punya kelenjar keringat yang memadai. Ya kan begitu ya? Ini orang dikasih dunia, masih mau dunia lagi. Enggak dikasih, cari terus juga. Sudah kaya, masih mau lebih kaya. Sudah sesat, masih mau lebih sesat. Jadi intatruku yalhas zalika masalul qaumil ladzina kadzabu biayatina. Itulah perumpamaan yang sangat aneh terhadap orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ceritakanlah kisah ini. Sampaikanlah perumpamaan mereka bahwa mereka seperti anjing dalam keterengah-engahannya itu. Mudah-mudahan dengan memberitahu mereka, mereka mau berpikir lalu sadar. Ya kan? Jadi sa'a masalanil qaumil ladzina kadzdzabu biayatina wa anfusahum kanu yazlimun. Sungguh buruk perumpamaan yang dijelaskan terhadap orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sebenarnya mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Man yahdillah fahuwal muhtadi. Siapa yang ingin, Allah akan beri dia hidayat, dan ketika itu dialah orang yang mendapat hidayat. Dan siapa yang ingin sesat, Allah biarkan dia dalam kesesatannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Saya kira itu ayat kita. Ya, baik. Baik. Terima kasih Pak Quraisy. Kita akan lanjutkan lagi ayat 178 ya. Tapi sebelum dilanjutkan, kami berikan kesempatan dulu kepada audiens untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariam Rizkiah dari Mawar Al-Sunayain. Saya mau tanya menyangkut pembahasan Bapak tentang Fir'aun yang kembali pada fitrahnya mengakui Tuhan di akhir ajalnya. Apakah di setiap menjelang tuanya manusia dan ajalnya tiba itu mereka menyadari keberadaan Tuhan atau hanya beberapa orang aja? Terima kasih. Uh, kesadaran akan keesaan Tuhan melekat pada diri setiap insan. Ya kan? Semua manusia sebelum rohnya meninggalkan jasadnya akan sadar akan keesaan Allah. Saya garis bawahi, sebelum rohnya meninggalkan jasadnya, atau apa yang diistilahkan oleh agama gar-gara. Ada orang kalau mau mati itu biasa terdengar suara ger begitu. Ketika itu dia sadar betul. Ketika malaikat sudah datang menjemput nyawanya, dia sadar betul. Oh ini ada malaikat nih. Oh ini benar nih Tuhan. Itu yang dilakukan Fir'aun sebelum dia mati. Nah, tapi itu saat sebelum roh meninggalkan jasad. Kalau masih sakit belum tentu, ya kan? Bisa jadi dia sakit. Bisa jadi sehari sebelum dia sakit dia masih mengingkari Tuhan. Iya kan? Sehari sebelum dia mati dia masih mengingkari Tuhan. Tetapi saat roh akan tercabut, di situ kesadaran itu tidak. Ya, sudah jelas itu. Oke. Okay. Jadi semua orang sebelum meninggal, sebelum berarti sebelum rohnya meninggalkan jasadnya akan sadar tentang keesaan Tuhan. Inilah fitrah yang paling bisa ditunda, tetapi penundaannya tidak sebelum dia mati. Sebelum dia mati dia sadar, tapi pada detik-detik terakhir kematian. Nah, ada orang yang sudah sadar dari sekarang, ya kan? Iya. Ada orang yang sudah sadar sejak dia dewasa. Ada yang dewasa belum sadar. Nanti umur 30-an baru sadar. Ada yang nanti 50 baru sadar. Ada yang 70 baru sadar. Kalau dia mencapai 70 tahun. Saya kira demikian. Ya. Okay. Baik, terima kasih Pak Kures. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Dengarkan lanjutan pembahasan dari Pak Kures Syihab. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Ya Alhamdulillah kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy Syihab. Pak Quraisy, mungkin sebelum kita dengarkan pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah atau nanti audiens yang juga memang pencinta ajaran Tafsir Al-Misbah ini, mungkin apa Pak Quraisy mau melanjutkan terlebih dahulu pembahasan ini? Iya, ya. Kita sedikit saja ingin, karena ini punya kaitan yang erat. Allah di ayat 179 itu menyatakan begini, sungguh kami telah ciptakan untuk jahanam, untuk neraka, banyak dari jenis banyak penghuninya dari jenis jin dan manusia. Allah ciptakan, dia udah tahu bahwa akan ada yang durhaka, ada yang ini. Dia sudah siapkan sorga dan neraka. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Allah siapkan untuk setiap orang satu sorga, satu neraka. Ada tempatnya masing-masing. Kalau dia baik, dia ambil sorganya dan dia ambil sorga orang kafir yang disiapkan Allah. So, itu ada riwayat. Itu nanti dikaitkan waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi yang takut kepada maqam Tuhannya, kebesaran Tuhannya, mendapat dua sorga. Itu sementara ulama berkata. Tapi betapapun Allah sudah siapkan neraka sebagaimana menyiapkan sorga, dia telah menyiapkan neraka untuk banyak penghuninya dari jenis jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya akal, mereka punya hati, tapi mereka tidak gunakan akal dan hatinya. Mereka punya mata, tetapi dia tidak gunakan untuk melihat. Ya kan? Mereka punya telinga, tapi mereka tidak manfaatkan telinganya untuk mendengar. Ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Ternak punya fitrahnya, dia tidak melanggar fitrahnya. Ternak tidak menjerumuskan dirinya dalam bahaya, dia berusaha menghindar dari bahaya. Kalau ini tetap dia menjerumuskan dirinya dalam bahaya. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lengah, hilang kesadarannya menyangkut fitrahnya. Saya kira itu aja. Gitu. Tidak memanfaatkan potensi yang tidak ada dalam dirinya. Tidak memanfaatkan potensi. Ya? Terlalu banyak kita begitu. Anda kalau gunakan potensi akal Anda lebih hebat dari komputer. Iya kan? Iya. Gunakan potensi pendengaran Anda. Kita cuma gunakan setengah-setengah. Mungkin setengah pun tidak. Belum maksimal. Maksimal. Baik. Pak Grace, ini ada pertanyaan dari pemirsa. Kita saksikan sama-sama. Assalamualaikum Pak Quraisy. Saya ingin menanyakan, jika setiap manusia pernah mengakui Tuhan, bagaimana nasib orang yang tidak dapat dakwah Islam di akhirat kelak? Tuhan itu maha adil. Dia tidak mungkin persamakan. Kita ambil contoh deh. Dia tidak mungkin persamakan seorang yang kaya, punya kesempatan belajar, dengan orang yang miskin, yang pikirannya tertuju kepada pemenuhan kebutuhan hidupnya. Tidak mungkin Tuhan persamakan. Anda punya orang tua kaya, Anda punya kesehatan, Anda lantas Anda tidak belajar, itu jauh lebih besar tanggung jawab Anda daripada orang yang sakit, yang ini, ya kan? Nah, karena itu, seorang yang tidak tahu, karena tidak mendapat informasi, seorang yang tidak tahu karena tidak mampu tahu, itu berbeda dengan seorang yang sudah tahu atau mampu tahu tetapi tidak mau tahu. Itu sebabnya soal sorga dan neraka hak prerogatif Allah. Bisa saja satu orang durhaka, dia berkata kepada Tuhan, ya Allah, saya dulu tidak punya kemampuan untuk tahu. Oh, kamu gila. Iya, gila. Tuhan tahu. Oke deh, ini tidak masuk neraka. Kamu anak-anak belum dewasa, tidak tahu kamu ini. Jadi kita, Tuhan maha adil, yakinlah itu. Jadi kalau memang dia benar-benar tidak tahu. Karena dia tidak bisa tahu, maka Tuhan ampuni dia. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Kudes. Baik, tadi pertanyaan pertama, sekarang pertanyaan yang kedua. Kita saksikan sama-sama. Alika mau nanya, kalau misalnya ada seorang anak yang punya orang tua yang musyrik, itu sebaiknya anak itu bersikap apa? Bagaimana kalau orang tua Anda koruptor? Anda ikuti dia, Anda restui dia. Tidak. Itu sebabnya Anda diberi akal. Jangan jauh-jauh, Nabi Ibrahim, orang tuanya pembuat berhala. Iya. Dia dalam dua tanda petik, dia nasihati. Dia tetap hormat. Ayahku ini. Tetapi setelah terbukti kamu membuat berhala, menyembah berhala, saya akan tinggalkan ayah. Begitu seharusnya. Apakah boleh kita, kan di dalam beberapa referensi ayat kita tidak boleh, kita harus berbuat baik pada orang tua kita. Kita harus berbuat baik. Bagaimana cara kita mengingatkan atau menurut, kadang-kadang seringkali terjadi pertentangan antara orang tua sama anak ya gitu. Bahkan menentukan sikap berani gitu. Mungkin bisa dikatakan membantah gitu Pak Kris. Oke, kita menyampaikan dengan baik-baik. Tetap. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Temani orang tua kamu dalam kehidupan dunia ini secara baik, secara wajar. Jika dia memaksamu atau salah seorang di antara keduanya memaksamu untuk menjadi musyrik, ya, jangan taati dia, tapi temani dia dengan baik. Hormati dia sebagai orang tuamu. Ya harus begitu. Hormati dia sebagai orang tua. Ada ulama yang begitu menekankan perlunya menghormati orang tua sampai-sampai dia berkata, apa yang dikatakannya ini kita bisa terima atau tidak. Dia katakan begini, kalau ada seorang tua non-muslim, dia terbiasa minum minuman keras. Oke? Sakit dia kalau tidak minum. Bolehkah anaknya membelikan untuknya minuman keras? Ada yang berkata, boleh demi dia. Karena memang dalam ajaran agamanya tidak tidak dilarang. Itu dalam rangka menghormati, mengabdi kepada orang tua. Jadi pokoknya tetap berbaik-baiklah. Tetap berbaik-baik kan? Iya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya, dengarkan lanjutan pembahasan dari Pak Quraisyah. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Ya, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di segmen kesimpulan ya dari pembahasan kita kali ini, yaitu surah Al-Araf ayat 172 sampai 179. Pak Quraisy, silakan mungkin bisa kita simpulkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan pertama, semua manusia diciptakan Allah membawa fitrah, yaitu pengakuan akan keesaan Allah. Semua manusia. Kalau ada yang menyimpang dari itu, maka itu lingkungannya, orang tuanya yang menjadikan dia menyimpang. Fitrah ini melekat pada diri setiap orang, walaupun orang-orang bisa menangguhkan atau mengabaikannya untuk sementara. Bisa mengabaikan untuk sementara, tetapi tidak sebelum nyawanya berada di kerongkongan. Itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, Allah mengambil perjanjian itu, perjanjian tentang pengakuan akan keesaan Allah itu, bisa pada suatu alam yang terjadi dan kita alami sebelum kehadiran kita di pentas bumi ini. Bisa juga perjanjian atau pengakuan tentang keesaan Allah itu terjadi setelah Allah menganugerahkan kita potensi, pikiran, panca indera, hati, dan lain-lain sebagainya. Itu perjanjian itu. Karena itu, seorang yang mengingkari wujud Tuhan karena dia gelisah, kegelisahannya akan bertambah jika dia melanjutkan pengingkarannya. Oh, akan bertambah terus. Yang selanjutnya, ada orang-orang yang telah diberi potensi oleh Allah, diberi pengetahuan oleh Allah, tetapi dia mengabaikan pengetahuannya. Itu diibaratkan seperti seorang yang melepaskan kulitnya, seperti kambing yang dikuliti, sehingga dia terlepas dari nilai-nilai ilahi, dan ketika itu setan akan mengejarnya, akan mengikutinya, bahkan boleh jadi setan justru menjadi pengikutnya. Sebenarnya Allah bisa mengangkat derajatnya ke atas melalui nilai-nilai itu, tetapi karena dia mengabaikannya, pengabaiannya itu disebabkan karena dia terlalu cinta dunia dan ingin kekal di dunia. Maka dia seperti anjing yang terus mengulurkan lidahnya, baik keinginannya terpenuhi maupun tidak terpenuhi. Allah memerintahkan kita semua untuk saling ingat mengingatkan, walaupun orang-orang yang lengah itu untuk diingatkan. Mudah-mudahan dengan peringatan itu mereka bisa sadar dan kembali kepada fitrah. Peringatan itu bisa bermacam-macam dilakukan oleh Allah. Bisa dalam bentuk musibah, bisa dalam bentuk kesenangan, bisa dalam bentuk kewajiban-kewajiban yang dibebankannya kepada kita. Yang terakhir, bahwa orang-orang yang akan masuk ke neraka itu adalah akibat tidak menggunakan potensi yang dianugerahkan Allah pada mereka. Tidak menggunakan pikirannya, matanya, telinganya, sehingga dia menjadi lebih sesat dari binatang. Saya kira itu. Terima kasih Pak Quraisy. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Quraisy bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih buat kawan-kawan dari Perkumpulan Remaja Mawar Al-Husnain. Dan juga terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini dari pengajian Ibadur Rahman dan juga Nurul Iman. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Dan jangan lupa saksikan terus ya, Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy Syab, masih dalam rangkaian program Cahaya Berkah Ramadan, tentunya hanya di sini di Metro TV. Saya David Halik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.